ako kaleko. Rangi mati kada tonganku, kada malam. Paka boromu orendengku, paka boroku la umpami sakalemu anak kaleku, paka borola usalemu ikasih solanta orendeng, tapa misa tonganmu inaya tontong kisito elima. Mendalam kasih paka boros santa sayelako Tuhan ku watai mau tau senga iko mana lapenangku Tuhan ku watai moran dan napaka borok malam buku Muraka masusah tak tingayo nang la tonton kisi solah tasi paka boros santa tonganku kada malammu diong mai penangku langi nalino la usa itu mintuna lenduku paka borohu horendengku Saya lakukan, tolong ku matai mau tahu saya.